Bismillahirrahmanirrahim. La asirun kutila sobron. Ini membahas orang-orang yang tidak termasuk mati syahid, yaitu seorang yang menjadi tawanan. Jadi asir ini tawanan ya, kalah perang kemudian ditawan. Orang Islam yang kalah perang kemudian ditawan orang kafir, lalu dia dibunuh ya. Orang-orang kafir memilih untuk membunuhnya. Jadi dibunuh di saat statusnya menjadi tawanan perang. Ini tidak termasuk mati syahid, karena ini terkecualikan dengan pengertian mati syahid, yaitu fi qitali kufar, matinya di saat berperang melawan orang kafir. Sedangkan tawanan ini dibunuh dengan status tawanannya, artinya tidak dibunuh di saat peperangan. Fa innahu laisa bisyahidin 'alal ashar. Orang ini, tawanan yang dibunuh, dia tidak termasuk mati syahid menurut pendapat ashar, menurut wajah ashar ya, wajah yang lebih benar. Jadi syahid ini adalah syahid yang khusus ya, yang khusus yang dikehendaki dalam pembahasan ini. Alasan tidak termasuk syahid li'anna qatlahu laisa bimuqatalah, karena dia terbunuh tidak dalam keadaan berperang, terbunuhnya tidak dalam keadaan berperang. Kemudian contoh lain yang tidak syahid adalah wala man mata ba'dan qidwaihi wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirrah. Ini termasuk orang yang tidak mati syahid adalah seseorang yang meninggal setelah perangnya selesai, setelah perang selesai, dan dia masih memiliki kehidupan yang tetap, kehidupan mustaqirah. Ini nanti akan saya jelaskan. Jadi ini juga pengecualian dari kata sebelumnya ya, dari pengertian sebelumnya, yaitu qoblan qidwaihi. Ini kan di pengertian syahid di sebelumnya ada catatan qoblan qidwaihi, kematiannya harus sebelum selesainya perang. Jadi orang yang matinya setelah perang selesai itu tidak termasuk mati syahid, kalau dia masih memiliki hayat mustaqirah, kehidupan yang mustaqirah. Jadi ini ada satu kritikan ya, ada satu kritikan di kitab Ya'ana. Andai kata musannif membuang ini, membuang kalimat ini, kalimat ini, maka sudah terkecualikan dari fikitali kufar ya. Ini pembahasan di video sebelumnya sebenarnya. Jadi kan di video sebelumnya, ini mohon maaf. Di video sebelumnya sudah saya bahas bahwa ada satu kalimat di dalam satu main ini yang sebenarnya tidak perlu, yaitu qoblan qidwaihi, karena qoblan qidwaihi ini sudah terwakili oleh kata fikitali kufar. Jadi contoh yang tidak termasuk mati syahid itu terkecualikan di kata terkecualikan oleh ya, terkecualikan oleh kata fikitali kufar. Kemudian waqad baqiya fihi hayatun mustaqirah, ini adalah catatan ya, catatan yang tidak menjadikannya mati syahid. Jadi seorang yang mati setelah selesainya peperangan tetapi dia masih memiliki hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah adalah seorang yang masih memiliki gerakan ikhtiar ya, gerakan yang dilakukan dengan kesadaran. Pokoknya kalau ada orang yang hampir meninggal tapi dia masih bisa menggerakkan tubuhnya dengan sadar, itu berarti kehidupannya dinamakan hidup yang mustaqirah. Tentunya untuk mengetahuinya apakah gerakan itu sadar atau tidak, itu dengan beberapa tanda ya. In kuti'a bimautihi ba'du min jurhin bihi. Walaupun kita memastikan bahwa kematiannya itu disebabkan luka di saat peperangan, Jadi saat perang dia mengalami beberapa luka, mendapati beberapa luka. Lalu setelah perang dia belum mati, masih ada kehidupan mustaqirah, masih bisa bergerak-gerak. Lalu setelahnya mati, walaupun matinya itu kita pastikan disebabkan luka yang dialami di saat perang, orang ini tetap tidak termasuk mati syahid. Orang ini masih tidak termasuk mati syahid ya. As-Sawbari, ada ulama yang bernama As-Sawbari menjelaskan, orang yang seperti ini seharusnya hukumnya termasuk syahid, tapi syahid akhirat ya. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Syahid yang tidak boleh disolati dan tidak boleh dimandikan itu kan syahid dunia ya. Jadi orang yang seperti ini menurut As-Sawbari termasuk syahid akhirat ya. Ini sama seperti orang yang mati karena sakit perut atau orang yang mati tenggelam. Lalu di kata min ya, min, huruf min ini bermakna ta'lil atau alasan. Jadi huruf setelah min itu menjadi alasan dari sebelumnya. Min yang bermakna lam ya, lam yang bermakna ta'lil. Jadi wa in kuti'a bi mauti ba'du li ajli jurhin, maknanya seperti itu. Dikarenakan adanya luka. Kharaja min jurhin bihi, luka yang ada di tubuhnya. Ini domirhi kembalinya ke man ya, kembalinya ke man. Domirhi ini kembalinya ke man, mata. Jadi luka yang ada di tubuhnya yang menyebabkan dia mati. Kemudian amaman, harokatuhu harokatu matbuh inda kidoihi fasyahidun jazman. Nah, ini lawan dari sebelumnya ya. Hayat itu, kehidupan itu ada mustaqiroh, ada matbuh ya. Kehidupan hewan yang disembelih, matbuh itu hewan yang disembelih. Kalau kehidupannya mustaqiroh, dia tidak termasuk syahid. Kalau kehidupannya matbuh, dia termasuk syahid. Nah, itu bedanya. Ini yang saya katakan di video sebelumnya. Kalau ada orang yang mati setelah peperangan, itu hukumnya diperinci. Rinciannya ini tergantung kehidupannya itu mustaqiroh atau matbuh. Ya. Kalau mustaqiroh berarti tidak termasuk syahid. Tapi kalau matbuh termasuk syahid. Dan ini ulama sepakat ya, jazman. Jadi ini adalah lawan dari penjelasan sebelumnya. Harokat matbuh itu, harokat matbuh itu adalah gerakan yang tidak bersama dengan pendengaran, penglihatan, dan gerakannya itu tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi biasanya kalau kita melihat apa ya, ayam yang disembelih itu kan setelah disembelih masih bergerak-gerak ya, itu gerakannya tidak atas kesadaran. Jadi selama gerakan itu tidak disertai dengan penglihatan, penglihatannya sudah hilang, pendengarannya sudah hilang, dan gerakan dilakukan tidak atas kesadaran, itu namanya harokat matbuh. Itu namanya harokat matbuh. Orang yang seperti ini dia masih tergolong syahid ya, syahidun jasman. Jadi syahid ini tentunya yang dimaksud adalah syahid fid dunia, orang yang mati syahid di dunia. Maka bagi orang ini dia tidak boleh disolati dan tidak boleh dimandikan. Dan untuk statusnya akhirat atau tidak, jadi ini hanya syahid dunia saja ya, orang yang mati setelah peperangan dan dia masih memiliki harokat matbuh, gerakan matbuh, ini dia hanya berstatus sebagai syahid dunia saja. Kalau syahid akhirat, nah, kalau di akhirat itu tergantung niatnya. Kalau dia niatnya berperang untuk supaya menyebarkan agama Allah, maka dia juga syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak, dia hanya syahid dunia saja. Jadi yang dipastikan hanyalah syahid di dunia. Untuk di akhirat tergantung niatnya. Walhayatul mustaqirrah matajuzu wallahu a'lamu bisawabi.